Sometimes in the world's not on your side. Pendengar, perbincangan serius dikemas dalam suasana santai bersama para pakar di bidangnya. Hadir untuk Anda dalam Bincang RDS. Selamat mengikuti. At the mountain so high, through the tears in your eyes. أقصموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي. حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي. وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dari kawasan siar Jalan Adi Sumarmo 181 Solo, Media Dewa Syariah 107,7 Herdias FM Solo, dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah, dan juga disambung siarkan 101,4 FM. Dan Anda juga bisa menyimak siaran kami melalui streaming radio di www.herdiasfmsolo.com. Mohon maaf untuk Anda yang pengguna Flexi, namanya sampai hari ini kita belum bisa untuk online melalui Flexi ya, tunggu saja nanti, masih dalam upaya perbaikan. Baik pendengar, terima kasih Anda terus bergabung bersama kami di RDS FM Solo, dan kali ini di edisi hari Kamis, tanggal 16 Dzulhijjah 1433 Hijriah atau 1 November 2012. Tanggal di mana orang barangkali banyak menyunggingkan senyum. Dan mungkin tak terkecuali Anda semuanya ya, pendengar RDS FM Solo. Silahkan nanti bergabung bersama kami pagi ini di program Bincang RDS, kajian bisnis dan wirausaha bersama dengan Amalia Consulting. Siapa lagi kalau bukan dengan Dr. Andes Soeharno, MM Akuntan. Beliau adalah Direktur Amalia Consulting. Ya, pendengar, Anda bisa menghubungi beliau untuk kiat-kiat sukses barangkali, kiat-kiat wirausaha, bisnis, dan sebagainya di 0813-295-11745 begitu ya. Atau Anda juga bisa membuka di website beliau atau di weblog beliau di www.kiatsoeharno.blogspot.com, Facebooknya @Amalia Consulting. Dan juga hari ini kita juga menghadirkan seorang, kalau boleh kita bilang adalah seorang pengusaha begitu ya, masih muda beliau. Ada Mas atau Bapak ini, kita panggil Mas aja ya, Mas Mamo Kadaryatmo. Beliau adalah owner Dua Bendera, spesialis pembuatan desain dan branding. Seperti apa nanti usaha beliau dan kiat-kiatnya seperti apa hingga mencapai kesuksesan seperti saat ini. Kita sapa beliau terlebih dahulu, Pak Soeharno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat Ustaz ya? Tetap sehat, alhamdulillah. Dan semangat. Tetap semangat, apalagi iya, hari-hari setelah makan banyak daging. Iya, okay. Luar biasa. Dan kemudian ada Mas Mamo Kadaryatmo nih, owner Dua Bendera. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik juga ya? Alhamdulillah. Seger kelihatannya. Alhamdulillah. Bersyukur. Atau memang kalau muda itu masih segar warna ya? Harus. Kebanyakan makan kambing. Kebanyakan makan kambing. Oke. Oke. Kebanyakan makan kambing nggak apa-apa. Yang penting bisa efeknya bisa ditanggulangi. Baik, pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami bertanya langsung kepada beliau berdua ini di 081226170777 SMS. Dan Anda juga bisa bergabung secara online di secara on air langsung ya di 765-1818, Facebook, Twitter, dan juga Yahoo Messenger rdsfmsolajau.com. Silahkan juga buka di sana untuk bergabung bersama kami dalam program Bincang RDS. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita dapatkan pagi ini. Sebagai prolognya dulu nih, kita ke Pak Soeharno dulu. Kali ini memang tema yang kita angkat adalah mengubah ide sederhana menjadi bernilai jutaan rupiah begitu ya. Ini dahsyat banget ini ide. Baik, silakan sebagai prolognya dulu Pak. Iya, terima kasih. Jadi ini bukan sulap, bukan sihir. Artinya apa yang selalu saya sampaikan di mana-mana merupakan satu upaya kita dalam rangka untuk berwirausaha yang real saja, bukan hal-hal yang aneh. Dan kita selalu mengatakan bahwa wirausaha tidak harus dengan modal yang besar. Kami pada kesempatan di hari ini ingin membuktikan kepada pendengar sekalian bahwa ternyata apa yang saya sampaikan itu tidak hanya isapan jempol saja. Terbukti bahwa seorang Mas Mamo yang masih muda ini sangat piawi ya dalam mengembangkan ide-ide yang kalau kita lihat nampaknya sederhana sekali, namun bernilai rupiah yang sangat luar biasa begitu. Jadi kalau kita perhatikan bahwa di era seperti ini, yang namanya usaha atau dunia usaha ekonomi kreatif ini sedang berkembang pesat. Salah satunya adalah upaya-upaya untuk membangun usaha dengan berbasiskan pada kreativitas, tidak lagi pada produk yang sifatnya ini komoditas. Dan kalau kita perhatikan perkembangan ekonomi Indonesia tahun 2012 dan juga 2013, nampaknya ada tanda-tanda positif. Ini semakin membuka peluang yang lebar sekali bagi usaha-usaha yang bergerak pada ranah kreativitas. Misal saja dalam hal pembuatan logo, branding, kemudian fashion, kemudian produk-produk yang lainnya, juga mungkin ya usaha-usaha kreatif ya, home industry, ini sangat luar biasa bisa dikembangkan. Hanya tentunya tidak semua orang tahu bagaimana caranya untuk bisa mengembangkan usaha-usaha yang berbasiskan kreativitas ini untuk dikembangkan, kemudian layak mendapatkan apresiasi. Nah, ini nanti kita akan banyak belajar dari Mas Mamok yang saya sudah kenal cukup lama. Ini pada awalnya hanya berpijak ya dari konsep-konsep untuk pembuatan misalnya kalender misalnya, kemudian pembuatan-pembuatan cetakan-cetakan ya. Namun ternyata apa yang diusahakan oleh Mas Mamok tidak sekedar hanya mencetak produk berupa kalender, pamflet, leaflet dan sebagainya, namun juga menjual satu konsep yang ini bagi orang lain terkadang tidak ada barangnya ya, konkretnya ya. Hanya sebatas ide kreativitas bernilai jutaan rupiah. Ambil contoh untuk pembuatan logo perusahaan ya. Ini kan untuk membranding perusahaan banyak perlu yang ini. Perlu logo ya. Ini kan hanya butuh satu lembar kertas ya. Mudahnya ya kalau dilihat dari fisiknya sama satu pensil untuk buat sketsa. Namun kemudian ketika dijual ini bisa bernilai sangat relatif sekali ya. Bahkan kalau kita lihat pergantian logo Garuda Pertamina itu kan harganya bisa mencapai miliaran rupiah itu, padahal dari hanya sebatas ide saja gitu. Nah, ini bagaimana nanti apakah juga bisa dikembangkan oleh para pengusaha-pengusaha yang sudah bergabung di FDS yang setiap hari Kamis juga bergabung dengan kami. Kami ingin memberikan satu penandasan bahwa minimal apa yang nanti kita bincang-bincangkan bisa memberikan ide, inspirasi, ataupun juga kemudian Bapak Ibu di rumah yang punya usaha melangkah memperbaiki produknya. Barangkali ada yang selama ini sudah punya usaha namun belum ada namanya, belum ada logonya, belum memiliki apa namanya website atau memiliki perangkat-perangkat pendukungnya. Ini bisa dipikirkan bahwa usaha-usaha yang dengan dukungan logo, dukungan branding ini akan membantu sekali dalam rangka pencapaian peningkatan usaha. Ya walaupun ini tidak bisa kemudian di apa namanya lihat secara langsung, namun dalam hal ini dalam jangka panjang pembentukan logo brand ini sangat penting sekali dalam satu usaha, apapun usahanya, dari skala yang kecil hingga skala yang besar, kurang lebih begitu. Jadi ada perbedaan nantinya ketika sebuah usaha punya logo brand sebenarnya dengan tidak. Misalnya saja yang selama ini sudah sering mampir ke FDS ya, itu ada usaha konveksi, ada usaha penjahit, ada usaha-usaha toko sembako. Ini kan dengan bincang-bincang hari ini bisa memberikan satu gambaran-gambaran ya kepada para pengusaha kecil. Jadi misalnya pedagang kaki lima saja, misalnya dia punya logo branding sama dia beda ya. Beda nanti sekali gitu. Iya, pasti ini ya. Ya ini bagaimana mengembangkan aspek kreativitasnya yang kita gali gitu. Syukur bisa mengikuti jejak Mas Mamo. Yang saya tahu persis dari Pak usaha kecil sekarang sudah usahanya mendekati ya. Luar biasa ini. Iya. Baik, begitu mendengar ya terkait dengan ya ternyata ide-ide sederhana itu bisa kita kembangkan menjadi sesuatu yang dahsyat dan luar biasa, bernilai. Bahkan kata-kata jutaan bukan hanya isapan jempol ini. Kalau sekarang kita melihat begini lah, misalnya hanya dari sebuah ketela, ketela saja gitu ya, dibikin satu ada sebuah konten dengan branding warna, kemasan persegi yang menarik ya, jadi tela-tela misalnya, ya itu kan sudah menambah nilai ya. Apalagi yang punya usaha yang menggunakan industri kelas massal ya. Kalau kita lihat misalnya apa snack-snack yang ada di toko-toko itu kalau di apa buka betul isinya kan hanya sangat apa ya, harganya sangat murah sekali. Yang mahal kan kemasannya sebenarnya, kemudian juga cara mengkomunikasikan kepada konsumennya begitu. Nah, ini kalau kita lihat perbedaannya antara yang manual ya ketela pohon yang stripping pohon manual dengan yang sudah ada kemasannya sangat beda sekali. Nah, Mas Mamat juga bisa membantu dalam mendesain seperti itu. Oke, okay, iya. Oke. Okay, okay. Artinya apa namanya kalau kita misalnya tela-tela itu ya iya. dengan warna macam-macam. Kalau misalnya saja itu hanya ditulis tela-tela tanpa ada warna iya. macam-macam kan beda itu. Iya, beda sekali. Kalau penyen juga ke toko makanan snack misalnya, kan ada tuh ya apa namanya lodong-lodong-lodong, itu ada berbagai macam snack tanpa merek ya. Itu kan skillnya murah sekali. Begitu kita bawa pulang kemudian kita apa namanya masukkan ke tempat yang baru dengan kemasan yang lebih ternyata bagus, malah dilirik orang itu juga. Itu bisa menjadi satu usaha pendongkrak itu ya. Iya, meningkatkan harga ya. Tapi kemudian yang dipikiran orang begini, jangan-jangan bikin brandnya itu nanti untuk membranding bikin desain macam-macam oh mahal banget. Ah, maka itu ya. Bisa dikembangkan dari ide kita sendiri. Kalau belum mampu ke Mas Mamok bisa minimal punya ide ya. Okay. Seperti yang pernah kami alami ya waktu kami dulu waktu masih sekolah itu. Orang tua saya itu tiap hari tertentu dapat kiriman kacang bawang yang masih los-losan ya. Oleh orang tua saya kemudian diberikan plastik 1 on, 2 on, kemudian ditulis si kacang bawang marjan gitu ya. Artinya di sablon. Di plastiknya di sablon gitu ya. Iya, itu kan sudah bisa menambah nilai harga jualnya. Kemudian yang dapat untung justru yang mengemasi, bukan yang menggoreng kacang bawang ya. Nah, jadi mari kita gunakan hal-hal yang sederhana ini bisa memberikan inspirasi kepada pendengar sekalian agar tadi harga jualnya lebih meningkat, kemudian juga menambah brand di tengah masyarakat begitu. Oke. Iya. Baik, menuju ke Mas Mamo sekarang, Pak Arna ya. Iya, Mas Mamo. Selama ini usaha mulai tahun berapa sih ini? Sudah lama belum? Saya jalan 3-4 tahun. Baru 3-4 tahun ya? Iya. Kalau melihat dari performanya beliau ini kan masih sangat muda. Iya, bisa, masih sangat muda sekali. Bisa tahu usianya. Saya 32 tahun. Wah, usia saya nih. Usia saya. Iya. Baik. Jadi artinya usaha, kenapa kok memilih usaha apa namanya desain, pembuatan desain dan branding dan sebagainya? Kok enggak usaha-usaha yang lain yang lebih nyata? Walau ini juga benar nyata banget ini. Gimana nih kok latar belakangnya kayak apa ini Mas Mamo? Iya, mungkin saya flashback ke belakang dulu ya Pak. Untuk saya kan dulu kuliah di jurusan desain, desain komunikasi visual seni rupa UNS waktu itu. Saya lulus tahun 2005. Setelah itu saya sempat ikut dosen saya bekerja selama hampir lebih kurang lebih 1 tahun. Nah, kemudian memang dari awal saya sudah menekankan secara prinsip bahwa saya harus punya usaha sendiri. Jadi dari awal saya tidak punya pikiran untuk melamar pekerjaan ke sebuah perusahaan. Makanya menjadi usaha gitu ya. Iya, punya usaha yang di bidang kreatif apapun itu. Nah, akhirnya setelah tahun 2006 akhir, saya mulai memetakan apa sih usaha yang mau saya jalankan gitu kan. Karena background saya desain grafis, akhirnya secara mungkin secara alamiah saya mengalir ke sana. Meskipun ketika kita bicara industri kreatif kan, jika di ranking prosentasenya kan paling atas tetap fashion Pak. Apalagi yang untuk online ya, itu fashion, kemudian ada musik. Dari situ saya masuk, sepertinya wilayah saya di desain ini. Desain sama advertising. Tahun 2006 karena saya tidak punya modal, akhirnya saya harus merelakan memending usaha saya ini. Akhirnya saya berusaha untuk mencari solusi bagaimana saya memiliki sarana prasarana untuk mengerjakan pekerjaan desain nantinya. Nah, akhirnya saya mencoba untuk sempat jualan barang retail. Jadi kayak semacam alat-alat sekolah itu. Nah, akhirnya dari situ modal saya kumpulin, dapat laptop satu. Saya baru memulai usaha di bidang desain grafis dan advertising dari kamar kos. Dari modal laptop itu ya? Iya. Laptop saya waktu itu saya kos. Karena saya tidak hidup satu rumah dengan orang tua saya, ibu saya maksudnya. Kalau aslinya mana sih? Aslinya saya Solo. Solo juga ya? Iya, saya Solo karena saya terpisah dengan ibu dari usia 12 tahun karena saya ikut bude saya, ibu saya tinggal dengan saudara saya juga. Akhirnya karena kondisi itu akhirnya saya kos. Nah, dari situ saya muncul ide untuk membuat usaha desain grafis dan advertising dari background saya. Berawal dari kamar kos ukuran 2x3 meter. Nah, dengan kondisi yang ada, akhirnya saya cuma punya keinginan kuat, punya tekad bahwa dengan kreativitas saya bisa hidup. Nah, dari awal tahun 2007 saya mulai ngerintis dari kos-kosan itu. Saya ketemu dengan teman kos, kamu usahanya apa gitu kan. Ini saya bikin apa, desain grafis, ini yang saya jual, desain logo dan lain-lain untuk kebutuhan promosi gitu kan. Nah, dari teman itu akhirnya dia ngobrol-ngobrol tertarik. Tertarik, oke, anu aja kita sharing gitu kan. Tapi kebetulan waktu itu dia sudah menjadi sales di sebuah perusahaan produk baby. Jadi kita berjalan berdua dari kos-kosan. Tetapi karena tidak bisa maksimal, akhirnya kita memutuskan untuk cari tempat, Pak. Cari tempat pun itu gratisan. Jadi waktu itu ada teman kos satu yang lainnya, kebetulan dia punya mungkin apa ya, semacam counter gitu ya, kecil gitu, ukuran sekitar mungkin 3x4 meter. Suruh pakai saya, udah kamu pakai aja tempat saya. Nanti masalah apa biayanya gampang lah, yang penting usaha kamu jalan dulu. Akhirnya kita berjalan dua orang, saya di dalam untuk backup desain, dia yang keluar untuk cari klien. Setelah itu ada teman satu lagi yang berminat untuk gabung. Akhirnya gabung satu lagi, jadi tiga orang. Seiring berjalannya waktu, gabung lagi satu orang jadi empat orang. Nah, karena empat orang itu akhirnya kita berani mengikrarkan nama Dua Bendera. Kenapa pakai nama Dua Bendera? Nama Dua Bendera itu kita punya filosofi ya, Pak. Filosofi. Jadi maksudnya Dua Bendera itu bendera kita. CV-nya kan Dua Bendera Berkibar Bersama. Jadi maksudnya Dua Bendera itu antara kita dengan klien kita. Itu filosofinya bahwa dalam sebuah pekerjaan branding itu membutuhkan dua sisi yang harus bekerja sama, antara agensi dan pemilik brand. Nah, ininya itu bahwa Dua Bendera Berkibar Bersama, nanti tujuannya ke sana. Itu akhirnya tahun 2008 kita jalan dengan nama Dua Bendera per 1 Juni 2008 berjalan 4 orang. Nah, itu awal berdirinya Dua Bendera. Tapi di dalam perjalanannya dua orang dari kami akhirnya memutuskan untuk tidak bergabung. Karena kebetulan beliau-beliau sudah ada pekerjaan yang lain. Akhirnya kita jalan berdua. Nah, dalam berjalan berdua itu kita, karena tadi tempat yang dipinjamkan kita untuk itu gratis, berkantor itu gratis, akhirnya mau dikontrakkan ke tempat yang lain, akhirnya kita mau gak mau harus bayar, harus keluar dari tempat itu, Pak. Iya. Dan dalam waktu pencarian itu akhirnya kita belum nemu tempat, akhirnya kita berkantor di Gramedia. Gramedia. Iya, kita bisa berkantor di Gramedia berdua. Di Selamat Riyadi itu? Iya, di Selamat Riyadi. Tapi di parkirannya, Pak. Karena kita enggak punya kantor. Jadi gagal ya. Cuma kan Gramedia. Basement-nya. Basement-nya. Jadi setiap pagi saya sama teman saya satu itu ketemuan di Gramet, motor dititipin di parkiran basement, kita jalan berdua cari klien. Nah, itu awal mula kita mendirikan Dua Bendera. Sampai alhamdulillah sekarang bisa berjalan dan mudah-mudahan berkembang sesuai dengan visi yang kita harapkan. Dan sekarang sudah punya tempat sendiri di mana tuh? Di Makam Haji, Pak. Di Makam Haji, Haji. Sudah tempat sendiri ya? Iya. Artinya nggak kontrak-kontrak lagi itu loh? Oh, masih kontrak. Oh, masih kontrak. Masih, tapi sudah lebih bisa di apa? Garansi kedepannya sudah mapan. Oke, itu sejarah berdirinya. Nah, kemudian apa namanya, sisi desain, branding, kayak gitu kan hanya orang-orang tertentu yang menggunakan jasa-jasa itu gitu kan. Iya, betul. Tidak semua orang. Iya. Nah, ini bagaimana Mas Abi itu? Iya. Awalnya kita memang membuat sebuah portfolio dulu ya Pak ya. Untuk meyakinkan sebuah klien memakai jasa kita, kita harus bikin portfolio yang bagus tentunya. Mm-hmm. Yang bagus, yang kreatif, yang bisa meyakinkan calon klien untuk memakai jasa kita. Yeah. Nah, selama ini pengalaman saya di Solo memang tidak semua pemilik usaha itu menyadari pentingnya sebuah pekerjaan, sebuah desain dan branding. Nah, untuk mencari klien potensial, kita harus benar-benar harus bisa memetakan, Pak. Mm-hmm. Jadi kira-kira klien potensial yang mana sih yang punya kesempatan untuk bisa menjadi klien kita. Nah, selama ini pengalaman saya lebih masuk ke corporate-corporate. Corporate ya. Sampai 3 tahun ini. 3 tahun ini sudah dapat berapa instansi atau ada, kalau di rata-rata ya mungkin sekitar 10 ya Pak ya. Sampai dengan yang hari tetap ini. Ya. Yang tetap ya. Yang tetap ya. Hmm. Yang tetap ada hotel, ada rumah sakit, ada universitas. Baru di Solo atau sudah? Sementara kita di Solo Pak. Sementara di Solo. Iya. Jadi tidak Pak, misalnya pakai online itu kan bisa sampai ke seluruh Indonesia kayak gitu enggak? Ini tadi kita mungkin tahun depan ada representatif kantor di daerah Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Iya. Waduh. Di Tanah Abang. Oke. Okay. Iya, baru kita susun ini. Nah, itu kalau bikin desain branding kayak gitu kan biasanya harga sangat-sangat relatif kan. Iya, ya? Iya, betul sekali. Itu gimana itu penentuan harganya? Begini. Untuk pekerjaan desain brand dan branding itu kan sebuah hal-hal yang intangible kalau bilang. Nah. Tidak berwujud gitu, Pak. Imajinatif banget. Iya, iya. Untuk menentukan harga kita harus menjelaskan prosesnya dulu. Jadi ketika calon klien mengetahui prosesnya seperti apa, baru beliau bisa sadar kenapa harganya sekian. Oh ternyata. Iya. Ya. Jadi harga tidak kita tentukan di awal, tapi kita cerita prosesnya dulu. Nanti mengerjakan sebuah pekerjaan branding, kita ada proses pemikiran seperti ini, stepnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, baru nanti masuk ke harga. Seperti itu. Jadi untuk harga masih sangat fleksibel. Sampai dengan hari ini bisa di ini kan nggak harga termahal berapa gitu hanya dalam satu buah branding saja? Oh kalau pengalaman saya ya Pak ya itu sampai sebuah berapa? Logo saya bisa jual 15 juta ya. Iya. Padahal pengerjaan dalam satu buah logo itu bisa jadi kadang hanya semalam aja imajinasinya apa namanya ide kreatifnya muncul jebret gitu ya, bisa betul. Semalam ya. Kadang juga berlama-lama ya, diulat gitu ya. Makanya tadi judulnya kan idenya dari hal-hal yang sederhana. Mengubah. Mungkin ketika kita ya mohon maaf waktu di kamar mandi dapat ide itu juga. Jadi uang barangkali siaran ini nanti dapat ide juga Pak. Iya. Enggak, artinya dapat ide kemudian Amalia Consulting harusnya kayak gini nih logonya nah, branding-nya. Amalia itu yang buatkan juga dari domain. Oh, juga ya. Gitu ya. Tapi waktu itu masih free. harga sahabat. Coba 2009 kita ketemu Mas Momo. Yeah. Logonya RDS ini jadi apa ini? Betul. Jadi gitu ya, karena memang pengalaman ketika saya sebelum di apa radio ini ada dikerja di sebuah instansi juga gitu kan. Hanya mengubah di instansi mengubah warna saja, warna brandingnya. Dari warna A menjadi B kemudian logonya hanya diubah sedikit saja. Itu biasanya 90 juta itu. Betul. Iya. Betul. Tapi memang untuk logo secara nasional itu 90 juta. Itu pun masih harga murah katanya. Iya. Gitu ya, memang dunia branding membranding dan logo melogo itu masih seperti itu ya Mas Momo ya. Karena kalau saya bicara branding atau desain itu terkadang kebanyakan masyarakat melihat branding itu hanya sisi kulitnya Pak. Jadi ketika jadi desain. Nah, padahal tidak tahu prosesnya gitu. Iya, itu proses kenapa warnanya hijau gitu kan. Kenapa fontnya pakai font yang ini. Kenapa komposisinya seperti ini. Kan ada pertimbangan-pertimbangan yang menjadi fundament atau pondasi untuk program branding jangka artinya panjang. Seorang desainer itu ketika membentuk sesuatu mesti tahu oh ini tafsirannya kayak gini gitu ya. Iya betul. Wah jadi mufasir juga ini sebenarnya. Iya. Jadi itu yang bikin sebuah pekerjaan desain dan branding menjadi mahal karena berpikir di situ. Ada diagnosanya dulu. Istilahnya kan kalau dokter seperti itu ya. Oke. Okay. Tapi sebenarnya dalam rangka untuk meningkatkan apa namanya taraf apa peningkatan para pekerja-pekerja yang di Solo misalnya pekerja-pekerja kecil mikro kayak gitu misalnya mereka pengen pesen branding logo dan sebagainya yang dalam tanda itu sangat sederhana gitu. Iya, gimana Mas Mama menerima itu? Kalau itu kita sudah pernah mengerjakan gitu ya. Iya, sudah mengerjakan dan kita terima tentunya itu tadi karena harga sangat fleksibel. Jadi kita melihat kliennya dulu juga. Oke. Ketika memang mereka masih sifatnya OKM ya mungkin OKM juga kita harus ada sisi manusiawi untuk membantu gitu loh. Jadi tidak harus pure masalah bisnis harus sekian gitu enggak. Kecuali kalau memang itu sudah instansi secara nasional gede gitu mesti ada ininya juga dan gitu kan. Otomatis kan secara berpikir kita lebih kompleks. Iya, Pak Harno ini bisa dibilang bisnis imajiner gitu enggak Pak ini? Jadi kalau kita lihat ini satu hal yang luar biasa bagi saya pribadi. Mengapa? Solo ini kota yang unik sekali ya. Tidak menghargai dan mengapresiasi buah karya kreativitas biasanya orang Solo itu. Namun gampang nyacat. Ini orang Solo begitu ya. Coba kalau Anda misalnya punya konsep untuk buat undangan ya atau membuat apa namanya blog note itu kan maunya kan langsung bahwa itu include di dalam biaya cetakan gitu. Ini Mas Mamo menembus betul pasarnya sangat khusus ya membuat brandingnya ini hal yang luar biasa. Makanya kan target pasarnya kan orang-orangnya kan tidak semua kan. Ini kan sangat luar biasa bagaimana mengedukasi warga masyarakat. Artinya bisa kita ambil pelajaran bahwa sesuatu yang tidak mungkin di mata kita bisa jadi mungkin sepanjang kita mampu meyakinkan orang lain. Jadi kalau bisa dilihat ini pasarnya sangat kecil gitu ya. Iya, betul sekali. Dan perlu edukasi. Kecil masih perlu edukasi ya. Sebab kalau orang-orang yang di luar Mas Mamu mengatakan enggak mungkin di Solo menjual branding, menjual logo, menjual seperti konsep-konsep enggak mungkin. Karena orang Solo itu maunya serba murah. Nyetak sekaligus dibuatkan logonya, dibuatkan desainnya begitu. Tidak ada harganya di Solo biasanya. Tapi sekarang model percetakan kayak gitu, Pak. Ya, makanya logo sekaligus yang bikinkan dia. Makanya itu. Ini kan hal yang luar biasa ketika Mas Mamok bisa menawarkan logo itu dihargai tersendiri begitu. Ya, jadi juga yang sudah dibuat Mas Mamok itu kan banyak ya. Di antaranya adalah Amal Consulting juga bagian dari proses Mas Mamok. Kemudian juga ada Bank Solo dan sebagainya. Yang menarik adalah bahwa sesuatu yang nampaknya sederhana itu tergantung dari mana melihatnya ya. Sesuatu yang nampaknya sederhana bisa cocok jadi canggih tergantung dari bagaimana menjelaskan filosofinya itu. Jadi logo itu akan bicara ketika dibicarakan ya. Tapi kan kadang logo kayak gitu ketika orang melihat itu kan nggak akan tahu ini tafsirannya apa. Mereka nggak pernah berpikir. Yang tahu mungkin hanya yang punya membuat logo itu sama yang membuat ya. Iya betul sekali. Nah ini apa fungsinya kalau seperti itu? Adalah dunia di dalam apa namanya kreativitas begitu. Maka nanti ada satu apa namanya kebijakan di perusahaan untuk menjelaskan bagaimana budaya perusahaan itu tergambarkan di logo. Sebab logo itu menggambarkan satu budaya kerja juga menggambarkan tentang belief perusahaan dan sebagainya itu luar biasa. Misalnya RDS ini ya, kenapa RDS-nya hurufnya biru? Kemudian bikinnya warna hijau. Ini kan juga mengandung makna ini ya. Bagi orang-orang yang paham langsung paham. Bagi yang belum tentu perlu ada edukasi ke arah sana begitu. Oke, makanya itu bernilai begitu. Makanya itu berarti ketika seseorang bikin logo itu mesti dia punya tanggung jawab untuk menjelaskan kepada masyarakat juga gitu. Mensosialisasikan begitu. Kan? Misalnya logo Pertamina yang dulu gambarnya sangat simpel ya dari apa kuda namanya? Kuda laut ya. Tiba-tiba berubah menjadi seperti panah, itu ada maksud tertentu biasanya. Baik, pendengar ini namanya waktunya Anda bergabung bersama kami. Ini namanya sudah ada telepon dan kita akan terima telepon dari siapa dan kemudian pertanyaan begitu ya. Baik, pendengar silakan di 765-1818 bagi Anda yang ingin bergabung. Ini dari siapa nih Mas Fatah ya. Oke, dari siapa Mas Fatah? Kita ke Pak Firdaus dulu nih yang barangkali ini mau pesan brand logo dan sebagainya. Pak Firdaus, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar? Alhamdulillah sehat. Ini logonya Hikmah itu apa toh Pak? Apa Pak? Saya konsultasi. Umum tidak ada argunya ini. Monggo, monggo Pak Firdaus, selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu Mas Mamu, Makam Hajinya mana ya Mas? Saya juga kelahiran Makam Haji gitu loh. Saya dulu kecilnya juga di Bijilan gitu, Makam Haji. Oh, Makam Haji. Kita di Makam Haji ini baru 2 tahun, Pak. Tempatnya. Iya. Oke, biar pertanyaannya dulu nanti dijawab kan. Gimana, Pak? Ya, Mas Amo. Saya kebetulan kan juga bisa agak keras gitu. Ya. Artinya gitu. Kurang keras berarti. Walaupun desain itu kelihatannya sepertinya remeh, tapi itu sebuah komplementer yang wajib gitu ya. Jadi pelengkap yang wajib. Jadi hasil karya hikmah nanti mungkin bisa dilihat di filenya Mas Fatah Hatta itu insya Allah. Ini yang ingin saya tanyakan Mas. Saya pakai selama ini kan waktu saya itu belajar komputer langsung Corel, jadi tidak bisa Microsoft, tidak bisa tak lain. Oke. Bisa langsung ke Corel. Saya pakainya Corel Mas, kemudian saya dukung dengan software vector magic ini ya, yang mengubah file JPEG dari kurva. Cuman ada banyak keterbatasan. Nah, kata teman itu ada yang pakai namanya freehand. Itu kalau mungkin nanti bisa diberikan paparan Mas Mamo. Okay. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, spek komputer apa ya Mas yang kira-kira lancar gitu loh. Ini sementara saya pakai kartu kuat, RAM-nya 4GB, VGA-nya 1GB ini. Nah, ini apa ini? Mungkin yang selanjutnya yang terakhir ini. Desain logo ini kan, desain logo kemudian font-font ini kalau saya melihat buahannya kan saya download bahkan sampai puluhan giga dari internet itu, bentuknya kurva-kurva gitu. Yang sangat membingungkan itu esensi apa, prinsip apa yang harus ditonjolkan gitu Mas. Jadi misalnya sebuah produk atau sebuah, ini kebetulan saya juga gitu, nah logo saya itu juga kok kelihatannya saya juga agak aneh, saya sendiri yang bikin, tapi kok kayak aneh gitu, nanti mungkin bisa dilihat Mas Mamu. Itu Mas Mamu maju terus, semoga sukses. Terima kasih. Baik. Selalu untuk usahanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Firdaus ya, tapi nampaknya ini menit-menit ini saya harus tahan dulu ini pertanyaannya dan kita simak dulu beberapa yang mau lewat dulu gitu ya Mas Mamu. Baik pendengar, kita simak dulu yang berikut dan Anda silakan nanti bergabung kembali bersama kami di 765-1818 juga di SMS online. 107,7 RDS أقسموا ظلم الليالي واصدقوا. Baik, media Dewa Syariah 107.7 RDS FM Solo dengan Sarai Hidup Menjadi Lebih Indah dan juga 101.4 FM dan www.rdsfmsolo.com. Baik, pendengar, kembali dalam program Bincang RDS Kajian Bisnis dan Wirausaha ada Bapak Suwarno, Dr. Andes Suwarno, MM Akuntan dari Amalia Consulting, beliau adalah direkturnya, dan ada Mas Mamu Kadaryatmo, owner Dua Bendera, ini spesialis pembuatan desain dan branding ya. SMS nanti juga akan saya bacakan, tapi tadi ada Pak Firdaus dulu. Beliau itu ini ya, apa namanya, konveksi Pak ya kemarin. Iya ya. Betul sekali. Namanya Hikmah gitu. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan beliau ternyata ini kalau menanyakan dari sisi program, misalnya program yang dipakai, kalau beliau kan cuma kenalnya Corel Draw gitu ya, untuk bikin desain dan macam-macamnya. Karena katanya sekarang ada freehand, ada macam-macam desain. Itu gimana dari itu dulu Mas? Iya, oke. Kalau kita bicara software komputer sebagai salah satu supporting system ya, untuk mengerjakan pekerjaan desain memang banyak sekali Pak. Memang tadi Pak Firdaus mengatakan bahwa Corel Draw dan Photoshop itu sudah cukup untuk mengerjakan sebuah desain. Desain sederhana gitu ya. Iya. Sebenarnya tujuannya sama kok, cuma beda caranya saja. Jadi ketika kita di Jakarta, Corel udah nggak dipakai Pak. Oke, sudah berubah ke lainnya. Iya, sudah berubah ke freehand sama Adobe Illustrator. Ya, cuman kalau di Solo lebih kompatibel pakai Corel Draw karena banyak vendor-vendor produksi yang hanya pakai Corel. Tapi kalau di Jakarta memang pakai freehand lah. Secara fungsi, secara ini apa, sama kok antara Corel sama Corel Draw sama freehand sama. Tapi hasilnya beda. Hasilnya sama, tujuannya kan buat bikin vektor. Cuman lebih ke, kalau freehand tuh lebih detail. Jadi mungkin fiturnya lebih lengkap. Ketika kita membuat sebuah vektor itu, akurasi lengkung, akurasi sudut itu akan lebih akurat. Kalau pakai freehand, saya sendiri pribadi saya lebih pakai nyaman pakai Corel. Oh, Corel. Iya, karena selama pekerjaan saya bisa berjalan dengan apa baik, itu saya pikir kalau cukup ya sudah cukup ya. Ya. Hmm. Kemudian sebenarnya tadi menginginkan nih Pak Firdaus menginginkan dia punya logo Alimah yang sudah dibikin dan sebagainya, pengen dikritis sama Mas Mamo. Mas Fatah sebenarnya tadi disuruh memperlihatkan Mas Fatah operator kita. Baik, ada saran untuk Pak Firdaus nih? Tadi komputer ya? Komputer ya. Kalau spek komputer sebenarnya sangat tergantung dengan ya? Kebutuhan Pak. Saya pikir kalau untuk kebutuhan desain grafis itu Core 2 atau Dual Core sudah cukup. Tapi kalau untuk animasi mungkin yang gambar bergerak itu akan membutuhkan sedikit spek yang lebih tinggi. Gitu loh. Saya sendiri di pekerjaan juga pakai Dual Core, Core 2 sudah cukup, tergantung kebutuhannya Pak kalau untuk masalah spek komputer. Nah untuk desain logo sih sebenarnya kalau saya mungkin lihat desainnya saya bisa sedikit memberikan masukan dan sebagainya ya, komentar lah. Okay. Tapi yang jelas bahwa membuat desain logo itu tidak hanya cukup dengan bisa Corel, bisa Photoshop, tapi itu ada pertimbangan-pertimbangan tentang value, tentang perusahaan, kepribadian perusahaan harus direpresentasikan lewat logo itu. Jadi kita membuat logo itu ibarat membuat wajah. Kalau mau pengen punya anak, kita bikin wajah si bayi kita kayak apa sih? Itu. Jadi artinya ketika saya pengen tolong Mas Mamu bikinkan logo RDS yang bagus. Artinya kita harus mempresentasikan kepada Mas Mamu dulu RDS itu kayak apa? Betul. Kemudian visinya seperti apa? Betul. Mau karakteristik seperti apa dan apa harus dijelasin gitu kan. Value-nya seperti kalau apa? Kalau saya hanya Mas Mamu bikinkan logo RDS ya gitu aja enggak mungkin. Jadi, tapi belum tentu filosofinya enggak masuk. Enggak masuk. Enggak bisa merepresentasikan nilai apa sih yang dijual oleh RDS gitu loh, Pak. Kayak model misalnya Amalia Consulting, itu logonya kayak apa, Pak ya? Nah itu nggak dibawa ya. Visualisasinya nggak bisa sih mendengar. Iya. Tapi yang saya ingat itu ada warna orange itu menggambarkan aspek kreativitas itu. Merah sama biru ya Pak. Sama biru menggambarkan kedalaman ilmu begitu. Ya. Oke. Jadi juga ngeh itu juga. Oke. Kali aja kalau pendengar kalau saya bilang masalah logo RDS gitu mungkin pendengar sudah tahu. Oh ini warnanya kayak gini sudah pada ini ya. Dan filosofinya warna-warna itu mungkin sudah bisa di ini langsung ada ketangkap ya. Ketangkap juga ya. Iya, iya. Jadi orang sudah melihat itu yang bagus desain mungkin begitu ya, melihat langsung bisa jadi kayak gitu ya. Enggak harus apa namanya desain yang rumit-rumit, macam-macam dan sebagainya kayak gitu. Desain logo sebisa mungkin simpel, Pak. Karena simple, sesimpel mungkin orang akan lebih mudah mengingat. Okay. Karena terlalu rumit juga. Yeah. Hanya problemnya yang tadi simple hasil akhir itu belakangnya prosesnya panjang sekali. Artinya kalau Pak Firdaus menanyakan terkait dengan spek komputer dan macam-macam itu sebenarnya hanya alat bantu aja ya. Yang paling dominan justru kita berpikirnya SDM-nya seperti apa gitu ya. Memasukkan nilai-nilai perusahaan, budaya perusahaan itu ke dalam logo. Iya. Baik, begitu Pak Firdaus ya, barangkali sudah bisa menjawab pertanyaan dari Bapak dan kemudian kita menuju ke pertanyaan selanjutnya ya. Silakan monggo, mari. Baik, ada Pak Daru Purwanto nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk memulai usaha agar tidak takut rugi. Iya. Ini lagi mau usaha di bidang peternakan. Bagaimana tipsnya? Jazakumullah. Jawabane dan Afan mungkin jauh dari pembahasan. Iya. Ternyata, gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Silakan, jadi kalau ingin tidak takut rugi, tolong Bapak harus berani membuat kalkulasi hitungan di atas kertas dulu. Jadi RAB gitu maksudnya? Ya semacam apa? Semacam tidak harus jelimet atau semacam yang harus canggih-canggih ya, coba hitung saja. Misalnya saja untuk kebutuhan pakannya berapa, kebutuhan apa kandang berapa, modal yang dikucurkan berapa, kira-kira ini rugi enggak gitu. Jadi harus ada perhitungan dulu di atas kertas bahwa usaha yang akan saya kerjakan itu betul-betul bisa menghasilkan keuntungan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga mengantisipasi segala kemungkinan-kemungkinan tentang kerugian yang terjadi. Kalau ternak biasanya adalah masalah penyakit. Ini juga harus dikuasai juga. Okay. Bagaimana kalau terkena virus, kena wabah, ini bagaimana mengatasinya. Jadi itu akan mengurangi rasa ketakutan itu. Ya. Kemudian yang berikutnya juga banyak belajar dari orang-orang yang sudah pernah menangani hal itu. Kan juga ada yang langsung kita ternak ya, ada juga yang model plasma. Ini kan juga beragam sekali ya. Sahabat saya itu kemarin mengajukan dana ke satu bank itu hampir 400 juta rupiah ya. Karena dia mudanya plasma begitu. Apa yang dia hasilkan sudah diterima oleh pemasok yang lebih besar lagi begitu. Mm-hmm. Jadi ini ada berbagai macam cara begitu saja. Sekarang ini Pak, kalau misalnya peternakan ini pakai nama gitu ya, peternakan ABCD apa gitu kan. Sebuah, kan ada sesuatu usaha itu hanya nama saja misalnya. Misalnya Amalia Consulting, tapi tanpa ada logo. Dengan kemudian Amalia Consulting dengan bentuk logo kayak gitu. Ada bedanya nggak nih di, dari sisi nanti pemasaran, marketing dan sebagainya? Saya kira tetap ada ya. Orang itu akan melihat dulu pada gambar, logo, kemudian juga pada brand yang keseluruhan begitu. Ini coba Mas Mamuk ya bisa membantu. Gimana? Mungkin saya ketika sebuah perusahaan hanya dengan brand name-nya, nama tidak ada logo, itu akan sangat berpengaruh khususnya untuk jangka panjang, Pak. Jadi brand sendiri kan sebenarnya berfungsi sebagai pembeda. Pembeda antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain. Dalam kategori yang sama. Secara teori kan seperti itu. Nah, ketika perusahaan A hanya dengan nama, tentunya ketika kita mengingat sebuah perusahaan itu biasanya sangat identik dengan logonya, wajahnya. Jadi misalkan kita boleh nyebut sebuah hotel dengan logo yang simpel gitu kan, ketika orang lihat logonya sudah keliru. Oh ini. Atau gampang gini, ada penjahit A, B, C, D misalnya ya, hanya nama saja. Atau penjahit Soeharno, sebenarnya juga ada penjahit Soekarno. Ini bagaimana, apa bedanya begitu? Kalau hanya dengan nama saja kan tidak ada simbol-simbol, kan orang akan sulit menangkapnya begitu. Kalau ada logonya langsung, begitu ada gambar misalnya tiga bintang itu orang langsung menangkap. Oh ini Soeharno nih gitu. Itu, jadi membedakan sebuah perusahaan khususnya mungkin di kategori yang sama dengan nilai lebih apa yang ditawarkan perusahaan itu. Lah itu di representasikan lewat kayak dua logo. Bendera itu juga ada logonya ya itu ya? Ada, ada. Jadi ada dua bendera gitu kah? Enggak, kita pakainya logo type. Logo type misalnya itu lebih ke font aja. Jadi dalam logo kan ada logo gram sama logo type. Gitu. Baik, kita menuju ke telepon dulu aja ke Ibu Wit di Karanganyar nih Pak ya. Karanganyar ada Ibu Wit. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Iya, Karanganyar. Silakan dengan Pak Harno juga ya, Mas Mamu nih. Iya, selamat Pak Harno. Waalaikumsalam. Ini mau minta monggo-monggo Ibu. Ini tentang anak saya ya. Tentang apa? Lulus SMA tahun yang Halo, halo Ibu, ini kok agak terputus-putus Ibu ya. Suaranya mungkin sinyalnya lebih bagus lagi, Bu. Iya. Nah, anak saya itu lulusnya itu. Anak saya itu lulus SMA. Sudah, ya, lulus SMA 3 tahun yang lalu. Iya. Ini enggak mau kerja ini. Oh dulunya gitu kan, ya dulunya kan begini. Sama paknya itu mau dimasukkan ke ABRI. Tapi tahun pertama itu enggak masuk karena kurang tinggi badan. Tingginya ya. Masuk tahun berikutnya. Ternyata tingginya udah, berat badannya udah. Itu masalah giginya. Udah berutang semua gitu. Sekarang ini kok dia itu kok enggak mau kerja, enggak mau apa itu. Dia mau kerja tapi kerjanya dia di warnet, nunggu warnet. Tapi disuruh mau suruh cari kerjaan yang lain itu enggak mau. Karena itu kalau bukanya itu kalau malam dan paginya sampai siang itu dia tidur melulu. Saya khawatir dia kalau dibilangin, kalau pulang dibilangin. Itu dia itu diam aja, nggak mau bicara masalah kerjaan itu. Tapi kalau bicara yang lain ya nyambung. Masalah kerjaan sama itu nggak mau dia Tapi kalau udah rada dikasar sedikit gitu, dia paling keluar. Betul. Gimana nih mau begitu Ibu, monggo. Ibu Wei, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini apa namanya, lulus SMA sudah 3 tahun yang lalu, mau daftar ABRI kurang tinggi, setelah dapat tinggi malah giginya. Nanti gigi ditambal, sudah nanti gara-gara lain lagi. Akhirnya mulai kerja nih. Tapi sekarang sudah kerja nunggu di warnet ya. Nah ini gimana motivasinya? Maka bagi yang ibu-ibu, bapak-bapak, jangan sampai kita tuh memiliki satu, hanya satu alternatif dalam bekerja. Tadi kan pokoknya ABRI kan gitu. Kurang tingginya diupayakan tinggi. Ternyata sekarang yang jadi masalah giginya. Jadi kalau kita yang penting apa adalah, yang penting kita ini bekerja. Itu dulu ya. Perkara jadi ABRI, jadi pengusaha itu kedua, tapi yang penting bekerja. Jadi sama aja ungkapan bukan yang penting itu bukan pekerjaan tetap, yeah, tapi tetap bekerja. Bekerja, yeah, yeah. Bekerja bagian daripada menjalankan perintah Allah. Ibadah ini, ya. Bagian ibadah. Kemudian yang berikutnya, Ibu, kalau ini sudah mau bekerja di warnet, biarkan dulu saja. Mudah-mudahan nanti dia mengalami sebuah proses. Karena anak muda itu sifatnya pemberontak. Kalau banyak diberi nasihat, dia tidak senang. Masalahnya, iya, kerjanya malam, paginya nanti ini. Iya, tidur. Iya. Lah mungkin saja Ibu nanti coba didekati dengan lebih yang apa ya, lebih keibuan, diajak bicaranya jangan dinasihati banyak-banyak, namun diajak untuk apa ya istilahnya ya, dari hati ke hati sambil gojekan-gojekan begitu ya. Jangan langsung dicocok dengan pekerjaan, dia pasti ketakutan dulu itu ya. Ya apalagi ini namanya kan baru 3 tahun lulus, yeah, SMA ya, yeah, usia-usia yang masih, yeah, muda. Kenapa dia suka di warnet? Karena di warnet dia dapat satu kebahagiaan, dapat satu hiburan yang dia sukai, dunia yang dia sukai. Karena dengan jaga warnet dia juga bisa main game tentunya di situ ya. Pasti itu dia bisa main game, bisa mencari apa namanya kalau ada berita-berita, lebih dia bisa mengikuti gitu ya. Gitu ya. Coba Bu ini pelan-pelan saja diajak bicaranya, pelan-pelan, jangan langsung ke pekerjaannya, namun coba tanya tentang apa namanya apa hal-hal yang dia sukai dulu misalnya, mudah-mudahan nanti akan ketemu ya. Ini kalau memang anak muda itu memang begitu ya. Jadi kalau langsung diarahkan biasanya dia akan malah justru ini pemberontak gitu. Iya, iya. Oke, dimotivasi aja terus ya. Atau seru dengerin RDS aja Bu ya tiap hari. Atau mungkin Mas Pak punya pengalaman nih. Terinspirasi barangkali. Muda ini. Kalau saya boleh menyarankan sih lebih ke bicara hati ke hati ya Pak ya. Betul. Dari seorang ibu dengan anaknya, iya, itu iya. Seorang ibu harus tahu sebenarnya potensi anaknya itu apa sih gitu. Ketika orang melakukan sebuah usaha dengan potensinya, dengan hal yang dicintainya, tentunya itu akan lebih bermanfaat, iya, dan dia sekali bisa menjalankan dengan sungguh-sungguh. Karena kalau ketika kita diperintah A, tapi sebenarnya kita punya potensi B dan pengennya B, kita agak repot Pak. Jadi lebih ke mungkin komunikasi dari hati ke hati, kemudian kita tahu apa sih potensinya dia gitu lah, untuk dikembangkan. Mungkin kalau sebenarnya jadi penyiar ya arahkan saja ke sana gitu ya. Baik, sebelum ke penelpon berikutnya namanya kita mesti berhenti sejenak untuk menyimak informasi dalam kilas informasi, dan pendengar nanti silahkan berlanjut kembali dalam program ini. Kita bergabung dengan tim news dulu untuk menyimak kilas informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kilas informasi. Assalamualaikum, kelas informasi pukul 11 siang bersama dengan saya Salman. Pendengar, 11 tahun lebih syariat Islam diterapkan di Aceh, namun masih banyak sekali persoalan dan tantangan yang menghadang. Salah satu tantangan terbesar adalah pihak luar yang dinilai sangat tidak berkenan dengan kehadiran syariat Islam di Aceh. Guna mengiringi pelaksanaan syariat Islam, kini hadir sebuah media Islam online bernama suaraaceh.com. Pimpinan redaksi suaraaceh.com Teuku Zulkhairi dalam rilis yang dikirim ke redaksi datullah.com hari ini menyebutkan meski hanya bermodalkan semangat dan tenaga penulis yang masih amatir, pihaknya bertekad untuk membesarkan media ini agar menjadi corong bagi suara Islam dari Aceh yang selama ini terpinggirkan. Zulkhairi berharap media ini nantinya ke depan bisa beralih menjadi media cetak agar pembacanya semakin luas. Demikian kilas informasi kali ini. Wassalamualaikum. Kilas informasi. Kilas informasi. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر رواه الترمذي وقال حديث حسن. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab رضي الله عنه, dari Nabi صلى الله عليه وسلم, beliau bersabda, sesungguhnya Allah yang maha perkasa lagi maha mulia menerima taubat seorang hamba sebelum nyawanya sampai di kerongkongan. Hadis riwayat Tirmidzi, dan ia mengatakan hadis ini hasan. 107.7 RDS FM. حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي. حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي. Kembali pendengar di Media Dewasa Ria 107.7 dan juga 101.4 FM dan di RDS FM Solo dengan suara hidup menjadi lebih indah. Anda bisa menyimak juga melalui www.rdsfmsolo.com bersama dengan Direktur Amalia Consulting, ada Dr. Andes Suwarno M. Akuntan. Dan sekali lagi kalau Anda ingin konsultasi dengan beliau bisa di nomor 0813-295-117-45. 24 jam, Pak ya. Kemudian juga kalau Anda pengen membuka di weblognya ada di www.kiatsuharno.blogspot.com dan Facebooknya @amaliaconsulting. Twitter belum ya? Twitternya ada juga. Ada juga di Sahara Unisri. Dan tamu kita pagi ini juga ada Mas Mamo Kadaryatmo, seorang pengusaha muda. Beliau owner Dua Bendera ya, spesialis pembuatan desain dan branding. Kalau Anda ingin berkonsultasi terkait dengan branding, logo dan sebagainya dengan beliau ini, enggak ada nomor teleponnya, barangkali nanti bisa diinformasikan juga nomor telepon beliau gitu ya. Sebelumnya ya, tadi ke Bu Wit tadi ya. Bu Wit. Jadi Ibu sementara waktu ini karena dia sudah bekerja di warnet, jangan dulu, gitu, diganggu ya? Dulu, bahkan berikan apresiasi terus. Ya. Kenapa sudah ada pekerjaannya? Daripada nanti dia ngambek lagi, malah tidak bekerja apa-apa. Nanti. Kalau yang jadi permasalahannya Ibu Wit tadi kan kayak orang malas gitu loh, paginya akhirnya kan nggak kerja tidur. Iya. Oke, kasih motivasi dulu aja betul, Bu, betul. Sambil sabar. Oke, baik. Ke telepon barangkali 765-1818 kalau Anda ingin bergabung kembali sebelum saya baca SMS. Kalau masih ada, ke SMS dulu Pak ya. Monggo silahkan. Ke SMS ini ada sesuai tema enggak ini, saya akan bacakan dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Suami saya sudah bertahun-tahun ikut di pabrik katanya pengecoran baja. Kalau ingin usaha sendiri cocoknya apa ya saya sebelumnya fadilah ini. Betul. Gimana warna? Jadi kalau masalah apa yang cocok itu kan saya bukan dukun ya. Artinya begini, tentunya kita harus dulu petakan dulu ya. Suami ibu ini apa saja keahliannya, kemampuannya apa, baru kemudian bicara masalah peluang usaha begitu. Atau menciptakan sesuatu yang baru namun dia betul-betul menguasai. Yang paling gampang itu sebenarnya jual sembako. Yang paling gampang jual sembako ya, karena semua orang butuh gitu. Tapi ini awalnya dari pabrik pengecoran baja. Maka itu saya kurang tahu persis ya, dari baja ini kan dia punya keahlian apa yang bisa dikembangkan apa. Coba gali dulu dari situ, dari keahlian yang dia kuasa itu kira-kira dikembangkan untuk usaha apa. Kalau dimungkinkan itu bisa, coba saja gitu. Seperti Mas Mahmud tadi ya, Mas Mahmud punya keahlian di bidang desain ya, di bidang pembuatan branding misalnya. Langsung dia konsisten ke situ begitu mengembangkan itu. Maka itu Bu, yang pertama bisa dikembangkan dulu dari potensi yang dimiliki tadi ya. Kalau dia tadi bekerja di baja kan punya satu kompetensi, keahlian khusus. Nah itu kira-kira dikembangkan bisa enggak untuk usaha. Yang kedua kalau itu tidak bisa dikembangkan atau ada hambatan yang apa besar, yang paling gampang kalau di kampung kan jual sembako. Semua orang butuh sembako. Dan kita bisa meningkatkan omset kita dengan cara berbeda dengan yang lain. Misalnya dengan cara kita jual sembakonya harganya lebih murah dibandingkan yang lain, pelayanan lebih baik daripada yang lain. Walau selisih harganya hanya Rp25. Di kampung itu problem. Ya, tempat 25, tempat 100 itu sangat menentukan sekali. Apalagi kita mau memberikan pelayanan yang sangat bagus. Misalnya kita antarkan ke rumahnya misalnya. Cukup dengan SMS, cukup dengan order berarti ya. Iya, kenapa tidak gitu. Gitu. Oke. Baik, itu ya Ibu siapa tadi? Umi Fadilah. Gitu ya, yang ada di mana nih, enggak ada. Baik, kita ke telepon dulu. Enggak jadi Mas Fata ya. Oh, enggak jadi. Baik, kita menuju ke SMS berikutnya. 188. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Ini dari Umu di Klaten gitu ya. Saya pengin buka toko baju muslimah ini, Pak, yang saya jahit sendiri. Dan ada saingan teman saya sendiri yang baju-bajunya dititipkan orang keliling gitu katanya ya. Jadi pemasaran dia lebih cepat. Memang saya lebih unggul modelnya, hanya pemasarannya sepi. Bagaimana ya Pak biar toko saya ini ramai pengunjung? Tapi ini ada penelpon Mas Fatah ya. Dari penelpon dulu. Dari Pak Pak Abdullah di Sragen. Kita ke Pak Abdullah di Sragen dulu dan nanti SMS juga kita akan jawab. Pak Abdullah di Sragen, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat Pak Abdullah ya. Silakan Pak Abdullah. Langsung saja kepada Pak Harno dan Pak Mamu. Narasumber yang tamu. Iya, monggo ya, Pak Abdullah. Gini, minta tolong mungkin sebagai apa ya, masukan. Iya. Saya kan saat ini mendapat pesanan disuruh bikin pin Karang Taruna itu. Bikin apa Pak? Pin ya? Iya, kokar. Oh iya, iya, iya. Yang logo itu, logo. Tapi yang suruh desain saya gitu. Iya, iya. Nah ini saya mohon masukannya untuk logo Karang Taruna itu yang lebih dan simple, iya, iya. Apa gitu. Iya, iya, iya. Terima kasih. Begitu ya, Bapak. Waalaikumsalam. Monggo Mas Mamok pagi aja. Iya, Mas Mamok dulu. Logo Karang Taruna. Logo Karang Taruna. Iya. Ini sebenarnya kalau kita bicara mengenai konsep pembuatan logo, tentunya harus lebih detail. Hmm. Tapi karena mungkin dari Bapak informasinya, gambaran globalnya. Gambaran global aja ya. Itu logo Karang Taruna lebih, Karang Taruna itu merepresentasikan anak muda. Yeah. Ya, kita ambil kalau warna-warna mungkin warna-warna yang lebih berteriak. Ngejreng. Iya, lebih fresh gitu ya. Lebih berteriak mungkin seperti hijau agak muda ya, hijau terus orange, merah itu lebih menggambarkan kepribadian anak muda. Satu itu. Kedua, tentunya ketika kita membentuk sebuah Karang Taruna ada sebuah program, visi, misi. Lah itu bisa diambil sebagai pertimbangan pembuatan logo, Pak. Jadi ketika minimal logo yang kita bikin sudah mampu menggambarkan apa sih visi dari Karang Tarunanya, ya mungkin lebih bergerak ke sosial, non-profit atau bagaimana, kita gambarkan lewat logo itu. Satu itu. Kedua, mungkin warna-warna yang dipakai lebih merepresentasikan ekspresi anak muda. Satu itu. Kedua, bikinlah sesimpel mungkin supaya orang ketika melihat logo dalam 1-2 detik itu sudah mudah mengingat gitu Pak. Jadi tidak terlalu ramai gitu ya mungkin ya. Simpel gitu ya. Simpel saja yang penting. Gaya minimalis ya berarti. Iya, minimalis tetapi tidak kehilangan spirit anak mudanya. Oke, artinya itu. Ada nyalakan semangatmu itu ada. Iya, ya. Lebih berteriak kalau anak muda mungkin ya. Nah, jadi artinya setiap warna itu punya arti-arti tersendiri. Punya, iya. Ya. Kalau warna hitam itu berarti apa, warna hijau itu apa, itu ada ya? Ada. Oke. Nah, namun sebuah survei mengatakan katanya warna merah lebih dominan diingat, gampang diingat. Betul, ya. Karena warna merah secara tipologi warna itu mendekat ke mata, Pak. Oh gitu ya. Iya. Jadi secara apa teori warna itu ketika warna merah dibandingkan dengan warna yang lain itu lebih dekat dengan mata. Itu. Meskipun mungkin jarak pandangnya sama. Saya enggak tahu juga ketika mau mendesain ruangan ini dulu, saya kan juga ini hanya warnanya ini warna ini tapi arsiteknya oh enggak bisa ini harusnya kayak gini, ini kayak gitu. Berarti mau ada artinya tersendiri juga ada, ya. Ada, iya. Oke. Kalau seperti itu sesuatu yang bisa dipelajari ya? Bisa dipelajari. Tapi kalau imajinasi dan sebagainya itu cara nah, itu satu kreativitas itu. Itu sebuah satu potensi atau talent. Kedua, bagaimana kita mengembangkan seiring dengan proses kan kita. Mungkin saya sebagai seorang kreatif di bidang desain selalu mengupgrade dengan referensi-referensi. Nah, itu percuma kalau punya potensi punya talent tapi enggak dikembangkan kan sama saja. Dan setiap orang pasti punya potensi-potensi itu. Pasti. Oke, ya. Baik. Ke yang tadi Bu Umu di Klaten tadi Pak ya. Jadi pengen buka toko baju muslimah dan dia bisa jari, dari hasil jahit sendiri. Tapi saingannya temennya. Iya. Ya. Kalau ini keunggulan di desain ya. Saya sarankan Bu Umu. Umu di Klaten. Umu di Klaten itu lebih pada pendekatan yang personal ya. Ikuti banyak komunitas-komunitas begitu. Gitu ya. Pengajian-pengajian, kemudian juga mungkin untuk sisi pemasarannya maksudnya. Iya, betul. Karena dia punya keunggulan di bidang desain ya. Kalau dia pengennya dirikan toko baju muslimah gimana itu, Pak? Ya, kalau dia ingin toko, ingin apa punya outletnya khusus ya, bagaimana agar dikenal orang gitu. Ya mungkin menyebarkan brosur atau mungkin iklan di RDS misalnya. Bikin logonya juga ini. Iya, artinya ini kan harus banyak dikomunikasikan pada masyarakat ya, dengan berbagai macam kesempatan-kesempatan yang ada. Iya. Ibu sendiri kalau kemana-mana jangan lupa membawa kartu nama misalnya, bawa brosur. Kenapa harus malu begitu? Karena itulah cara yang gampang untuk bisa lebih meningkatkan penjualan. Tak kenal maka tak sayang. Dia merasa ya, kalau tadi kan merasa dengan temennya itu kalau dari sisi kualitas bagus, desain dan sebagainya kan lebih bagus dia. Begitu. Tapi kalau pemasaran kalah dia itu. Iya, karena Umu ini kurang mengkomunikasikan keahlian, kelebihannya pada orang lain begitu. Kalau yang teman tadi kan lebih banyak ke arah komoditas ya. Kalau dia kan pada arah desain yang lebih tapi bagus. Tapi lebih ini mana? Ke memperbaiki desain tetapi pemasarannya sangat kurang ataukah desainnya enggak terlalu bagus tapi pemasarannya bagus? Kalau kita fokus menang mana pada dia? Apa pemasaran yang khusus itu lebih menguntungkan dari aspek keuntungan. Walaupun kecil pasarnya, namun menguntungkan. Itu dalam bahasa marketingnya, mass marketing ya. Kayak mas ini, mas Mamuk ini. Coba yang di BDI hanya 1-2 orang perusahaan ya. Satu tahun hanya 10 perusahaan. Tapi dia continue menerima, menerima order dari perusahaan yang bersangkutan. Tapi satu perusahaan itu nilainya akan bisa untuk sekian ini dibandingkan satu klien kecil. Kalau butik kan memang, kalau memang dia buka butik ya, kan memang konsumennya kan kecil ya, namun dari konsumen yang kecil itu lebih menguntungkan dibandingkan dia jual korden kan begitu. Oke, jadi lebih misalnya ke komunitas-komunitas media, jadi juga tingkatkan image-nya ya bahwa apa yang saya buat itu beda dengan yang lain gitu. Okay. Ada kebanggaan mau menggunakan dari produk yang yang ada begitu. Baik, begitu ya Ibu. Ya, mungkin dari segi brand mas, mungkin saya tambahkan. Ya. Gimana mas? Sebenarnya saya menangkap di sini bahwa untuk start awalnya. Bu siapa tadi? Bu Umu di Klaten. Bu Umu ini sudah mempunyai value sebenarnya. Yep. Dari sisi brandnya, secara value dia lebih daripada temennya kompetitornya. Tadi. Karena modelnya lebih bagus. Lah, ketika nanti disandingkan atau dikompetisikan untuk jangka panjang, tetap akan menang yang punya value. Mungkin saat ini startnya secara pemasaran lebih cepat yang pemasarannya bagus tadi kompetitornya itu iya untuk jangka pendek, tetapi kan kompetitor yang seperti itu akan banyak sekali usianya tuh, tidak panjang tidak lama panjang gitu. Mungkin kenceng di depan tapi di belakangnya bisa keteteran karena brandnya nggak kuat, obor belara ya. Mungkin untuk Bu Umu secara brand value sudah dapat menang dulu ya. Iya, tinggal bagaimana menyadari bahwa proses branding itu tidak singkat. Jadi ketika sudah punya brand value yang bagus, modelnya mungkin lebih unggul, itu tetap harus dipertahankan. Okay. Tinggal bagaimana mengkomunikasikan kelebihan ini kepada target audiennya. Mungkin punya butik nggak masalah, tetapi pemasaran beberapa lini yang bisa dipakai, seperti tadi contoh Pak Harno pakai komunitas ya, itu menurut saya juga bagus. Kita jalankan dengan marketing pakai berbasis komunitas. Iya, kalau kita pakai online. Ya. Kalau kita suruh milih sih sebenarnya milih yang ini ya, dengan desain yang bagus, pemasaran yang bagus. Iya, itu kan nanti pasti prosesnya seperti itu. Kita menggunakan media yang ada, Facebook misalnya. Ya. Baik. Kita ke Pak Abdullah lagi. Silakan. Kurang puas ini namanya Pak Abdullah. Pak Abdullah, assalamualaikum. Assalamualaikum. Moga Pak Abdullah. Mas Mamo. Ya. Oh, iya Pak. Untuk masalah warna, kebetulan juga saya sudah pilihan antara tadi merah, hijau dan sebagainya tadi. Ini yang jadi apa ya permasalahan untuk gambarnya itu, logo khas pemuda itu apa? Gitu. Masa saya kemarin tuh saling sama teman-teman kasih gambar gelas sama peko aja gitu kan? Jadinya. Jadi wedangan nanti Pak. Nah makanya ini saya minta tolong pada Mas Namo itu yang khas. Khas untuk pemuda ini ya. Remaja itu apa itu gambar yang mungkin juga Pak itu kegiatannya lebih pada olahraga, kesenian atau sosial Pak? Sosial ya. Apa Pak contohnya Pak? Ya. Contohnya apa Pak? Contohnya ya, kegiatan contohnya minum di tempat orang. Gitu. Baik. Ya, sudah agak jelas. Begitu ya. Pak. Iya. Waalaikumsalam. Sekarang Taruna lebih fokus ke sinuman. Jadi kalau mungkin non profit ya Pak ya. Kalau saya bilang mungkin ikon-ikon kan ada logogram sama logotip ini yang ditanyakan lebih ke logogram. Gambarnya apa sih Pak? Untuk logogram mungkin kita bisa memakai yang anak muda tadi. Contohnya misalkan dengan apa? Tadi sinoman ya. Misalnya dengan create tangan gitu bisa di-create dengan seperti apa? Karena kalau secara imajinasi kan agak susah ya. Visualisasikan ya, visualisasikan dengan sketsa saya lebih mudah ya. Dan itu kan butuh proses berpikir untuk mendapatkan ide. Besok kalau sudah ada TVDS gitu ya. Nah, itu kan Pak Abdullah karena ini sinoman kan mau digambarkan dengan teko sama gelas gitu. Jadi mungkin lebih pada aspek orangnya ya. Aspek gitu. Orangnya. Ya, mungkin seperti saya lihat di Bali itu pernah saya ke sana. Sebuah restoran khas Bali itu hanya dengan siluet hitam dengan baju sarung kotak-kotak Pak. Itu sudah Bali banget. Misalkan ini dengan siluet pemuda atau bagaimana yang sesuai dengan kegiatannya itu juga bisa dipakai. Jadi gambarnya pemuda tapi di blok hitam, jadi lebih simpel gitu. Tidak kalau kotak-kotak detail. Tadi menandakan Bali. Ya. Nah kalau ini tadi dari Sragen. Sragen itu apa? Gitu Sragen ya? Ada batik juga ya kan ya. Sragen. Ya cuma nanti ini sebagai ini aja masukan bahwa itu bisa diambil dari logogram itu bisa diambil dari ikon-ikon yang menempel. Atau atribut di daerahnya itu juga bisa ya. Ya. Jadi tidak harus pemuda itu harus anak muda itu belum tentu yeah. Di daerah situ bisa jadi ikon apa misalkan di daerahnya Pak Abdul itu daerah yang menghasilkan apa itu bisa jadi ikon di situ juga bisa okay, okay, ya. Okay. Emang kesulitannya kita adalah memvisualisasikan imajinasi kita ya kayak apa jadi emang memang harus diperlihatkan langsung gitu baik ke telepon lagi aja dulu mudah-mudahan Pak Abdullah sudah bisa yang tadi ya Mas Fatah ya. Pak Abdullah yang tadi bukan ini ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Masih Pak Abdullah? Tapi Abdullah yang lain. Oh Abdullah yang Abdullah Rahim katanya tadi ya. Ya Abdullah Rahim di Mataram. Oh di Mataram. Terima kasih. Okay. Semoga Pak. Barangkali sedikit nyimbang dari tema ini. Oh anjir, semoga. Saya kan seorang penjahit gitu. Iya. Itu letaknya itu kan di pelosok itu loh. Iya Bapak. Sehingga orang tahu itu istilah Jawa itu ketok tular. Ketok tular, iya. Ya, kalau di tepi jalan raya kan setiap orang kan lewat melihat. Ini untuk mengembangkan biar tambah rame itu caranya bagaimana? Itu Bapak. Ya, nah terus sementara ini kan sebenarnya ya. Orang jajan ya juga sudah lumayan banyak, tapi untuk lebih meningkatkan lagi. Bapak Abdullah, Pak Abdullah, orang ke tempat penjaringan puasnya karena apa Pak? Gimana? Orang ke penjaringan jajan yang dia merasa puas karena apanya Pak? Dia merasa puas karena Jawa nih gitu, gun-gunannya penak terawet. Oh gitu, iya. Walaupun sebenarnya orang jahitkan itu anu lama, kadang-kadang sampai 3 bulan itu. Oh, tapi tapi terkenal kalau di tempat Bapak itu digunakan enak gitu Pak ya, bisa pas gitu Pak ya. Iya. Baik. Gitu Pak. Yeah. Terima kasih Pak Abdullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Jadi dia sudah punya kelebihan ya. Orang akhirnya kedok tular karena kalau dia di tempat Bapak itu lebih nyaman, lebih enak gitu ya. Tinggal sekarang mengembangkan ya. Misal saja Bapak nanti memasang apa namanya semacam papan nama di pinggir jalan ketika mau masuk ke tempatnya Bapak gitu ya. Semacam apa namanya papan nama gitu ya. Tairon Abdullah ke kanan sekian meter. Iya ya. Betul. Itu yang pertama perlu dikomunikasikan. Karena kalau orang yang sudah tahu ketok tular kemudian mau mencari kalau tidak tahu petunjuknya juga akan kerepotan ya. Kemudian bagi yang belum pernah mengenal akan mengenal ada penjahit Pak Abdullah namanya apa nanti bisa dengan Mas Mamot dikonsultasikan logonya kayak apa gitu ya. Ini penting sekali ya. Kemudian juga jangan segan-segan Pak Abdullah, Bapak harus memproduksi kartu nama. Orang-orang yang ke situ menjahitkan pakaian kemudian diberi kartu nama yang nanti bisa digunakan juga orang ini akan merekomendasikan kepada yang lainnya begitu. Saya kira kalau dijahit cukup dengan kartu nama saja murah Pak ini Pak ya. Satu paknya 20.000 rupiah. Ada yang lebih murah lagi. Ya. Kemudian yang paling gampang juga sering saya Pak Abdullah itu kirim-kirim lagu lewat RDS misalnya. Ya, sangat murah sekali ya. Yang tanpa berbayar atau menggunakan telepon kayak gini aja bisa berangkat gitu. Tapi tambah Abdullah penjahit misalnya gitu. Loh, ini murah sekali Mas ya. Apalagi selain banyak lagu apa radio-radio komunitas ya. Kalau ada orang punya kerja itu, Bapak titipkan saja ya kepada MC-nya itu rokok bungkus untuk membacakan nama itu atau mungkin bingkisan. Banyak yang saya kita kerjakan, Mas. Oke. Kalau dari sisi branding, ini mau diapakan ini? Ya. Kalau kita lihat bisnisnya Pak Abdullah kan lebih ke jasa ya Pak. Iya. Dia bukan sebuah produk real atau retail produk, jadi tidak begitu kompleks mungkin kalau saya bilang. Jadi seperti yang Pak Arno tadi bilang benar bahwa pertama ada brand name-nya dulu apa gitu. Entah nantinya Abdullah Penjahat atau apa itu nanti itu satu. Kedua ada papan nama ketika di untuk mempermudah akses. Dan yang ketiga kartu nama itu secara ini sudah betul sih apa yang dikatakan Pak Arno. Tinggal bagaimana Pak Abdullah ini mengkomunikasikan apa sih kelebihannya di Abdullah Penjahit gitu loh. Nah itu yang akan fail karena ketika kita, beliau sudah berjalan dengan apa ketok tular atau bahasa kerennya itu filar marketing ya, dengan mulut ke mulut itu sudah. Karena orang Jawa itu dengan mulut ke mulut biaya murah tapi dampaknya luar biasa. Tinggal bagaimana kita nge-push itu terus. Iya. Aja sebenarnya. Baik, ini waktunya tinggal 6 menit nih. Dan pertanyaan di SMS, coba kita selesaikan di SMS dulu. Silakan, Mas. Ya. Baik, untuk yang telepon barangkali sudah enggak ada waktu ini telepon. Dari 460 sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ana seorang yang bekerja penjual soto pagi sampai siang nih, Pak. Saya pengen punya usaha sambilan di luar jam kerja saya itu. Kira-kira usaha apa yang cocok ya? Mohon sarannya itu ya, Allah. Baik, ini biasanya banyak yang tanya langsung ya, yang cocok apa gitu ya. Kembangan soto Pak yang Bapak kuasai. Sudah menjual soto ya. Mungkin varian dari soto itu bisa dikembangkan. Atau apa yang Bapak kuasai coba dicoba. Misalnya pagi sampai siang soto, kemudian malamnya mie ayam misalnya. Oh gitu ya. Iya. Itu tenaganya. Iya, kan dia ingin sambilan tuh tadi ya. Jangan keluar dari apa yang tidak dikuasai, yang penting saja. Seperti saya lihat di daerah ini, apa dekat radio RDS itu juga ada. Kalau mulai pagi sampai dengan siang hari itu soto, malamnya dia mie ayam. Hanya yang nangani adiknya yang nangani itu. Tapi namun, tempatnya sama. Tempatnya sama itu bisa digunakan seperti itu. Atau Bapak akan memperluas lagi, ya usahanya diperpanjang sampai dengan sore hari. Soto sore misalnya kan bisa juga. Soto pagi sampai sore gitu ya. Oke, gitu ya, Pak ya. Di kalangannya ya ada toh soto hanya sore saja bukanya itu sampai luar biasa. Sekarang kata sudah ada bayalah lah soto ndelik itu ya. Iya. Itu juga sampai mana-mana ada soto ndelik itu. Artinya Bapak jangan bekerja pada bidang yang tidak dikuasai. Itu saja pesan saya. Kalau mau cari sampingan yang lain atau syukur membesarkan soto tadi dengan memperpanjang ya apa namanya? Jam bukanya begitu. Atau mau punya mungkin tidak begitu jauh ya dari komentar dari saran yang diberikan oleh Pak Arno. Jadi memang ketika Bapak sudah dari rutinitas yang dari pagi sampai sore ya Pak ya. Di apa? Kali ini baru pagi sampai siang. Oh, nah, pagi siang sampai sorenya siang. Belum ada. Siang sampai sore belum ada. Mungkin kalaupun bisa disambi dengan jualan online juga bisa kalau memang bisa menjalankan online ya. Jadi mungkin ketika dari pagi sampai siang sudah mengerjakan kuliner bisnis, siang sampai sore mungkin untuk diversifikasi usaha bisa dengan yang lain atau dengan. Tapi kalau soto di online kan bisa nggak ya? bukan sotonya kan? Ya, tapi Jogja dari Jogja itu ada loh ya. Gudeg Jogja itu ya di online kan dikirim. Bisa. Itu bisa lah ya. Oke. Itu kalau makanan yang tidak berkuah mungkin masih. Memungkinkan ya, tapi kalau berkuah kan tentunya lebih enak ketika masih panas ya. Dan proses pengirimannya juga repot. Oke. Okay. Soto di JNE kan. Ini bocor repot. Malah sudah habis pada yang ini kurirnya. Ke terakhir, SMS terakhir dulu aja nih. Ini terakhir aja nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afana mau nanya ini tadi katanya tadi telepon tapi enggak disambungin katanya. Kami jualan motor di rumah dengan modal kisaran 20-30 juta ini Pak. Niat saya itu kan ingin menambah modal, tapi di mana bisa cari modal yang enggak riba ya Pak ya dari Sulaiman nih. Pengen cari modal yang riba ini tanyanya ke sini nih. Jadi yang pertama adalah coba Bapak kalau masih punya aset sendiri, asetnya digadekan. Gadekan. Gade syariah. Kan tambah riba ya. atau bisa juga dijual, tidak masalah juga. Kalau ini memang yakin usahanya berkembang, prospek bagus, kenapa tidak menjual aset itu? Tapi kalau ingin aset tetap dimiliki, ya digadaikan dulu aja sambil uangnya berputar ya. Atau cari orang kedua, ketiga untuk diajak kerjasama. Hanya problemnya kerjasama itu tidak mudah. Mas Mau juga mengalami ya. Dari empat kemudian tinggal dua orang itu. Jadi silakan, banyak cara yang bisa dikerjakan. Ya kalau tidak ingin riba, bisa juga dengan cara dagangannya temannya ya dijualkan. Kenapa tidak gitu? Membangun jaringan ya. Bisa juga seperti itu. Atau di tempatnya Mas siapa tadi Pak? Siapa tadi? Ini ada Pak Sulaiman. Nah, Pak Sulaiman itu jadikan tempat posko untuk penjualan gitu ya. Namun nanti dari berbagai macam orang yang punya barang dagangan kan juga bisa. Sebab mahasiswa saya sekarang ini juga jualannya sepeda motor. Dia itu kan buka radiator. Depannya itu kalau ada pagi hari orang datang membawa sepeda motor terus dijual begitu aja. Bukan barangnya itu ya. Mungkin juga bisa meningkat omsetnya. Jadi kayak gitu Pak Sulaiman ya. Mudah-mudahan bisa sukses. Dan ini waktunya sangat terbatas. Sudah jam 11 lebihnya 29. Ini terakhir nih sebagai closing statementnya ke Pak Harno dulu. Jadi kita ingin membuktikan kepada pendengar sekalian bahwa kalau kita ini mau berusaha, pasti usaha itu bisa kita kerjakan. Yang paling sederhana pun, yang tanpa banyak mengeluarkan modal seperti Mas Mamo ini, hanya dengan ide, kreativitas bisa menjual dengan harga yang cukup tinggi. Sepanjang kita kreatif dan kerja keras gitu. Mas Mamo, barang ini terakhir Mungkin saya sedikit memberikan ini ya, masukan bahwa dalam menjalankan sebuah usaha apapun itu, bahwa kebutuhan brand dan branding sangat penting Pak, karena itu sebuah apa ya namanya program untuk jangka panjang. Ketika tanpa ada program branding, branding tentunya usaha kita tidak akan memiliki pondasi yang kuat Pak. Jadi sebaiknya apapun bentuk usahanya, mohon pertimbangan brand dan branding itu bisa menjadi ya kesadaran dari pemilik produk. Itu untuk Mas Mamo barangkali bisa menghubungkan nomor berapa atau alamat nomor HP saja mungkin yang lebih mudah ke 0815 4849. Bentar, 08-15-4849-5455. Ya, itu nanti langsung dengan saya. Jadi ketika ada mungkin pemilik brand atau usaha yang mau mencoba untuk kita discuss, nanti saya siap membantu. Terima kasih Mas Momo, juga Pak Harno. Pendengar Herdes, nampaknya sampai di sini ya kebersamaan kita, dan bersama dengan Amalia Consulting, bersama Pak Dr. Andeswarno MM Akuntan sebagai Direktur dari Amalia Consulting, dan juga Mas Mamo Kadaryatmo, owner dua bendera, spesialis pembuatan desain dan branding. Sekali lagi, Anda bisa konsultasi langsung kepada Bapak Suwarno di nomor 0813-295-11745 atau buka di www.kiatsuwarno.blogspot.com dan Facebook di @amaliaconsulting. Silakan menghubungi di sana juga Mas Mamo Kadaryatmo untuk nomor teleponnya di 081-548-495-455. Terima kasih banyak kebersamaan Anda pendengar, dan mohon maaf bila ada salah kata. Mudah-mudahan usaha Anda usaha yang berkah di ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf bila ada salah kata. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, syadu ala ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, tak ada problem tanpa solusi. Bincang RDS membantu Anda menemukan solusi bagi problema Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita ikuti program selanjutnya, RDS FM Solo, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. They agree, people depend on me somehow, though small and timid, I am now.